Konsultasi Syariah. Menyiapkan galian kuburan untuk diri sendiri. Pertanyaan, apakah dianjurkan menyiapkan kain kafan dan galian kuburan sebelum mati? Bagaimana jika ada yang menganjurkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mengingat mati dan bersiap menghadapi kematian termasuk tindakan yang dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat," yakni al-maut, yang artinya, "Berbanyaklah mengingat pemusnah semua kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Dan bentuk persiapan kematian adalah dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah, menyelesaikan semua hak orang lain, menghindari setiap kedzaliman, dan banyak berbuat baik kepada sesama. Apakah dianjurkan menyiapkan kain kafan dan galian kuburan? Kami tidak menjumpai dalil yang menganjurkan setiap muslim untuk menyiapkan kain kafan atau galian liang lahat, meskipun para ulama menyatakan bahwa ini dibolehkan. Karena itu, jika tindakan menyiapkan kain kafan dan galian kuburan didasari keyakinan bahwa itu berpahala atau sesuai sunnah, jelas ini tidak benar. Seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Zakaria Al-Ansari, mengatakan, tidak dianjurkan untuk menyiapkan kafan bagi diri sendiri, kecuali karena alasan tertentu. Baik-baik saja jika disiapkan kafan. Dan terdapat riwayat yang sahih dari sebagian sahabat yang melakukan hal ini. Apa yang dinyatakan Syekh Zakaria sesuai dengan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa selembar kain. Ya Rasulullah, kain ini saya pintal sendiri dan saya ingin agar Anda memakainya, kata si wanita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Beliau memakai kain itu sebagai sarung. Lalu ada seorang sahabat meminta, "Ya Rasulullah, bolehkah kain itu saya pakai?" "Silahkan," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkannya dan menyerahkan kain itu kepadanya. Di akhir hadis, Sahal mengatakan, "Ada seseorang yang berkomentar, 'Kamu ini bagaimana? Kamu memintanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kamu sudah tahu bahwa beliau tidak pernah menolak ketika ada orang yang meminta.'" Sahabat ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak meminta beliau, selain agar kain ini akan kujadikan kafanku ketika aku mati," kata Sahal, dan kain itu pun menjadi kafannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya menyiapkan sesuatu sebelum dibutuhkan. Dan ada beberapa orang soleh yang menyiapkan kuburan mereka dengan digali sendiri. Kitab Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal. Dengan demikian, menyiapkan kain kafan atau galian kuburan hukumnya dibolehkan, meskipun tidak kita yakini bahwa ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.